Yo prokonco tulanan ing jopo padang wulan padang e koyo rino rembulan e ne sing awe awe ngelingake ojo podo tusure yo yo tulanan yo sopo melumu padang wulan lo yo yo yo melumu yo para derek sedoyo awi awi melu kula metu saking griya eladalah kae rembulane padang tenan wis saiki penake siji yo monggo dolanan yo kabeh bocah saiki metu saka omah yo bebarengan rencang-rencang awi do dolanan ayo wis saiki penak tenan rasane bebarengan kanca-kanca sing lagi seneng ngono ilang ambune prangus wis tukang senan langsung dodolan dolan bebarengan layu-layu nang lapangan ana sing delikan ana sing jamuran layon ngalor ngidul nganti lali mangan sajak bunga tenan kabeh sedo gocekan pancen bocah cilik durung ngerti beban ngertine mong isih dolan ngertine mong isih jajan meneh ngerti nek sesuk prei mesti sing dolan pengen tekan bengi wong tuwa bingung nganti tunggu leki wis jam semene kok durung bali kok wis setuju podo njopo monggo-monggo tulanan bebarengan karo kanca-kanca jarene wong Jawa nek turu surup-surup kuwi dicapak buta ijo bukan podo metuwo karo nggowo ngoso karo godho katelo dinggo crita-crita sisa delo rembulane jarene sing awe-awe mulane coba turu sore menggondali kondala wewe dene yo podo nene aja nggo suwe-suwe penisa dadi rame yang saat terus se salawas se yo prokonco tulanan ing jopo padang bulan padang e koyo rino rembulan ne sing awe-awe ngelingake ojo podo tusure yo prokonco tulanan ing jopo.